Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ala ni'matil iman wal islam wa yahdiyana ila siratil mustaqim siratil ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala dhurriyyatihi wa ila alihi wa ila ashabihi wa ila man ittaba'a bi sunnatihi la yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Baiklah para pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, di melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, kita akan menayangkan kembali acara dalam rangka menyejuk keimanan kita. Baiklah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membawakan surat An-Nisa ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan Allah cukup mengetahuinya. Allah berfirman mengucapkan dengan memulai dengan ismul isyarah. Dzalika. Dzalika di sini artinya untuk litta'zim. Ta'zim artinya untuk mengagungkan. Bahwasannya apa yang dianugerahkan Allah, baik itu karunianya, baik itu rezekinya, baik itu semuanya, itu kalau datangnya dari Allah itu adalah semuanya kebaikan. Maka setiap kebaikan yang kita miliki di dunia ini mestilah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berkata mesti kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu semuanya adalah titipan. Kita hanya menjalankan amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sebaik menjalankan amanah tersebut, cukuplah, maka mereka akan mengetahuinya, bahwasanya Allah itu akan mengetahui segala gerak-gerik kita. Makanya kita akan merasakan rela kalau seandainya kita mengetahuinya, bahwasanya semuanya itu ilmu Allah sangat sempurna, maka Allah akan mengetahuinya semuanya. Baiklah, para pendengar Radio Republik Indonesia di mana ada saja berada, bahwasanya ayat ini adalah untuk menegaskan semua yang kita dapatkan di dunia ini adalah datang atau bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dzalikal fadlu minallah. Terus dalam ayat yang lain hadza min fadli rabbi. Itu adalah ungkapan orang-orang yang beriman mengakui semuanya itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pandai-pandailah menggunakan hal tersebut. Karena banyak orang juga tidak pandai menggunakan apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena jiwa kita ini atau jiwa manusia itu sangat rentan dengan perubahan-perubahan. Maka sebelum terjadi perubahan itu, dengarkanlah, laksanakanlah apa yang sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjalankan manhajnya, jangan sampai keluar dari manhajnya. Makanya Allah selalu mengingatkan kita dalam surat berbagai surat, salah satunya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Artinya marilah kita saling memberi masukan antara satu sama lainnya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran yang penuh. Karena tanpa kesabaran juga mutu pekerjaan amalan yang kita laksanakan juga tidak akan meningkatkan kualitas keimanan kita. Karena dengan kesabaran itulah akan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini akan ditambahkan oleh narasumber kita yang sudah berada di studio, yaitu Ustaz Ardiansah. Baik, terima kasih Ustaz Fajrul. Ayat yang kita bahas ini, para pendengar rahimakumullah, menjelaskan betapa pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkannya ke dalam surga bersama dengan para anbiya, para orang-orang yang jujur, dan para orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh, merupakan keutamaan, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan di mana keutamaan itu tidak akan didapatkan dari yang lainnya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalikal fadlu minallah, itu menunjukkan paling tidak, kata Syekh Mutawalli Syarawi, bahwa nikmat yang diberikan itu khusus hanyalah semata-mata kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kenikmatan bahwa orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya itu akan dikumpulkan bersama para nabi, bersama orang-orang yang jujur, bersama para syuhada dan salihin, bersama di dalam surga. Dan pemberian surga adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang menarik juga dari ayat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah yang mengetahui apa yang diberikannya kepada orang-orang yang beriman itu. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan, maka hati kita akan menjadi tenang. Mengapa hati kita menjadi tenang? Karena Allah mengetahui terhadap apa yang kita perbuat dan terhadap keadilan itu sendiri. Nah, ketika Allah memberikan surga, tentu ini adalah pemberian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, selain dia merupakan keadilan itu sendiri, tetapi itu lebih merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu merasa was-was. Tapi kalau pemberian itu yang memberikannya adalah manusia, mungkin kita akan muncul bertanya-tanya di dalam diri kita, Ustaz Fajrul. Ketika kita misalnya bekerja, berapa ya nanti gaji dia akan berikan kepadaku? Sesuai tidak dengan pekerjaan yang aku lakukan? Ya, akan muncul pertanyaan dan rasa was-was di dalam diri manusia. Tetapi ketika pemberian itu yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka pasti adil. Maka pasti pemberian itu akan jauh melampaui daripada apa yang kita kerjakan itu sendiri. Nah, kerusakan yang terjadi di alam semesta ini adalah karena ketidakadilan, tidak ditegaknya keadilan di dalam pemberian atau upah dan gaji. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kezaliman, dan orang-orang yang merasa dizalimi itu akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwa doa orang-orang yang mazlum itu diistijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak kita melihat saat sekarang ini para buruh, para pekerja, para guru, dan para pegawai-pegawai rendahan yang dizalimi oleh majikannya, oleh perusahaannya, atau bahkan oleh pemerintah itu sendiri. Ya, dengan seenaknya saja memecatnya, misalnya tanpa memberikan pesangon atau tanpa memberikan ketentuan-ketentuan yang telah dijanjikan di awal. Ya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi terlantarnya anak-anak sekolah, tidak bisa sekolah karena ayahnya di PHK misalnya. Inilah kezaliman demi kezaliman yang terjadi. Oleh karena itu, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semacam janji, maka berpeganglah kita kepada janji Allah itu, karena Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Tetapi kalau kita diberikan janji oleh manusia, mungkin akan muncul keraguan-keraguan di dalam diri kita, dan itu adalah sesuatu hal yang manusiawi. Ya, adalah sesuatu hal yang wajar-wajar saja. Maka daripada itu, jangan pernah menggantungkan harapan kepada manusia, tetapi gantungkanlah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Mungkin itu tambahannya Ustaz. Iya. Sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ardiansah tadi mengenai fenomena-fenomena yang ada di negeri kita ini, negeri kita yang tercinta, yaitu banyak soal gaji ini tidak mencukupi. Iya. Padahal begini Ustaz. Iya. Seperti yang kita lihat orang-orang yang kerja di perkebunan itu. Iya. Rumahnya itu tetap, kalau dari bambu tetap bambu. Iya. Minimal itu adalah papan. Iya. Di atasnya itu atap rumbia. Iya. Namanya. Padahal orang yang di atasnya itu yang mempunyai itu sangat kaya raya. Iya. Tidak sebanding dengan apa yang mereka perjuangkan. Padahal sebetulnya yang namanya kita hidup di dunia ini saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu sama lain saling membantu. Makanya kalau tidak ada orang seperti, maka tidak akan terjadi panen tersebut, kan begitu. Makanya sebetulnya disitulah kita perlihatkan. Tapi karena ada orang memandang pekerjaan itu pekerja itu orang itu yang membutuhkan terhadap suatu perusahaan atau terhadap suatu perkebunan, maka itu tidak berlandaskan Islam. Bagaimana akan terjadi suatu kedamai, ketentraman dalam kehidupan mereka, sedangkan tidak akan mencukupi kehidupan mereka itu. Maka sebetulnya kita harus mencari keutamaan, keanugerahan atau karunia itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mencari atas dasar Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tidak pernah merasakan capek untuk mencapai karunia Allah tersebut. Mungkin lewat radio yang kita cintai ini, Ustaz, kita bisa menghimbau bukan hanya di perkebunan, tetapi di seluruh aspek, baik itu BUMN, BUMD dan pemerintah itu sendiri, untuk menegakkan nilai-nilai keadilan itu sendiri. Saya melihat begini, bahwa sebenarnya tidak ada terjadi krisis moneter di Indonesia ini pada orang-orang tertentu. Artinya yang merasa kekurangan itu bukanlah pada lapisan kalangan elit, tetapi adalah pada masyarakat yang awam, masyarakat luas, yang mereka itu pendapatannya di bawah rata-rata. Itulah yang sebenarnya merasakan krisis itu sendiri. Sementara orang-orang kaya yang memiliki harta, memiliki uang, malah dia senang dengan adanya terjadinya gejolak moneter itu, karena dengan demikian dia dapat meraup keuntungan lebih dan lebih gitu. Karena dia tidak pernah menyimpan uang dalam bentuk rupiah, dia akan menyimpan dalam bentuk mata uang yang lain yang itu menguntungkan bagi diri dia. Oleh karena itu, kita menghimbau kepada seluruh jajaran lah, katakan yang menjadi pemimpin itu, untuk melakukan keadilan, untuk menegakkan keadilan. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Tegakkanlah keadilan itu, karena keadilan itu mendekatkan diri kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin di perusahaan, hendaklah perhatikan kepada buruh, karena Anda tidak akan menjadi pemimpin tanpa adanya buruh begitu. Artinya Anda tidak akan menjadi orang yang elit tanpa adanya masyarakat awam. Maka daripada itu, saring sinergilah. Jangan Anda hanya memikirkan perut Anda yang sejengkal. Berapa kalilah yang didapatkan dari harta itu, tentu yang masuk ke dalam perut kita itu sangat sedikit. Misalnya orang yang merokok, banyak pun uang yang dia miliki, berlimpah ruah pun harta yang dia miliki, ketika dia merokok, tak pernah dia merokok dua batang sekaligus, kan tetap sebatang. Begitu juga ketika dia makan, dia tidak pernah langsung mengambil centong nasi yang besar dan memasukkannya ke dalam mulutnya, tidak pernah, tapi tetap saja sesuap. Artinya sebanyak apapun yang harta yang kita miliki, tetap saja yang kita konsumsi itu sangat terbatas untuk dapat kita nikmati. Oleh karena itu, berbagilah. Karena dengan berbagi itu, pasti akan kesejahteraan itu akan merata, dan itu akan membawa ketenangan. Saya melihat bahwa banyak sekali perusahaan itu yang sama sekali atau sangat kecil memperhatikan kesejahteraan daripada orang-orang kecil. Padahal mereka jauh lebih menentukan di perusahaan itu. Mungkin itu, Ustaz. Memang sangat menarik sekali yang saya bahas itu tadi, terutama perusahaan-perusahaan di negara kita yang kita cinta ini, banyak sekali belum betul-betul keadilan itu secara merata. Artinya manajemen yang sudah diatur kian masih dapat diolah lagi menjadi hal untuk mencapai keuntungan bagi diri mereka masing-masing. Cobalah bayangkan, Ustaz, seperti perusahaan listrik negara kita ini, kan begitu. Artinya seorang, istilahnya, tidak ada yang tidak akan merugi gitu, karena listrik ini dipakai seperti air juga. Air itu akan dipakai orang. Komunikasi juga begitu, tidak ada yang tidak untung istilahnya. Mesti orang itu akan memakai semuanya. Makanya kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena kita memang tidak bisa bergantung kepada manusia sebenarnya. Kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fadlu minallah. Itulah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memang bergantung kepada manusia, inilah yang terjadi, yang kita lihat kezaliman demi kezaliman begitu. Tidak hanya pada listrik, tidak hanya pada air, hampir seluruh layanan publik itu mengecewakan masyarakat itu sendiri. Dan masyarakat itu adalah mungkin kalau di negara ini golongan yang paling lemah ketika yeah. hak-haknya dizalimi, ketika hak-haknya diambil, mereka tidak tahu harus bagaimana berbuat yeah. begitu ya. Tapi kalau ketika hak-hak pejabat sedikit saja dilanggar, maka mereka akan memeras langsung dan menuntut terhadap hak-hak yang ada pada diri mereka. Iya. Ketika Allah berfirman dzalikal fadlu minallah, sebetulnya ini kan Allah berikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Untuk dapat menjadikan dirinya itu sebagai penangkal. Yeah. Artinya penangkal, dia itu dapat menahan segala sesuatu itu dari cobaan dan dari gangguan yang datang pada dirinya, dan tetap ia menegakkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Itulah. Jangan seandai orang yang seperti itu mesti akan mengetahui wa kafa billahi alima, Allah akan mengetahui perbuatan, sedikit banyaknya Allah akan mengetahuinya, dan Allah akan memberikan sesuai dengan janjinya, karena Allah itu sangat sempurna ilmunya. Maka kita tidak bisa bandingkan dengan ilmu yang kita dapat dengan ilmu Allah. Mudah-mudahan dengan pengkajian kita dalam rangka menyejukkan keimanan kita dapat mengambil manfaat yang lebih banyak dari pertemuan-pertemuan kita ini. Saya Fazrul Haq dan bersama saya Ustadz Ardiansah mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda dalam mengikuti acara ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.